beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadhan, dan tentunya agenda ya, di bulan Ramadhan berbeda dengan agenda kita di pada bulan-bulan biasanya waktu itu. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ya, telah memberikan penjelasannya kepada kita, memberikan nasihatnya kepada kita terkait tentang umur, usia ataupun ya, na'am dunia ini, yaitu tidak lama ya, tidak lama dan waktunya singkat, sehingga ketika seorang hamba berada dalam kehidupan dunia ini, dia diuji, dia mendapatkan godaan, dia mendapatkan permasalahan-permasalahan, maka lalui dengan sabar, lalui dengan ilmu, hadapi dengan ilmu ya, hadapi dengan kesabaran ya, hadapi dengan doa ya. Artinya apa? Tetap terus kokoh di atas jalan menuju ya, na'am syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, di atas syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah terperdaya, jangan mudah terjatuh, jangan mudah hilang kesabaran, jangan mudah na'am berpaling dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu kita di dunia ini sebentar, sesaat. Bersabar, bersabarlah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pula tidak hanya menuduh kita untuk bersabar, tapi Allah berikan bala bantuannya kepada kita berupa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan untuk diikuti, untuk dipelajari, diilmui, diamalkan bagaimana cara Rasulullah SAW ya, mengajarkan agama ini. Bagaimana melewati permasalahan-permasalahan kehidupan dunia ini. Maka Allah mengutus Rasulnya kepada kita untuk kita berpegang di jalannya agar kita tidak binasa barakallahu fikum. Nah, sehingga permasalahan yang lalu sudah diselesaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan ini ya, dari penerbit kitab kami membuat bab baru. Ya, membuat bab baru. Nah, artinya masalahnya agak sedikit berbeda dengan masalah pada pertemuan yang kemarin. Nah, di sini penerbit membuatkan bab yaitu hadis Yahya bin Zakaria ya, alaihi wassalam ya, tentang Al-Imam Al-Qayyim ingin mengupas, ingin mengkaji ya, terkait tentang hadis Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Nah, طيب قال المؤلف رحمه الله وقد روى الإمام أحمد رضي الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا حديثين حديث يعني حسن حسن صحيح درجته ya, disahihkan bahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ya, hadis Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi SAW ingin menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Nah, annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan lima kalimat ya, an ya'mala bihin, agar dia ya, mengamalkannya barakallahu, mengamalkan lima kalimat tersebut. Artinya apa? Allah menurunkan perintah kepada nabinya itu Yahya bin Zakaria. Nah, jadi Yahya ini adalah anaknya Nabi Zakaria. Ya. Dan Nabi Zakaria mendapatkan putra yang bernama Yahya ini ketika usia beliau kurang lebih 90 tahun. Ya, nah, yang beliau menyangka tidak akan mungkin lagi memiliki anak, putus asa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala doa dari Zakaria dengan melahirkan seorang nabi dan juga yaitu Nabi Yahya. Namun, ya, subhanallah, ya, luar biasanya Nabi Yahya lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan Nabi Zakaria. Bayangkan, Nabi Zakaria usia 90 tahun baru mendapatkan anak. Kemudian berselangnya waktu, ya, Nabi Yahya tumbuh remaja dan tumbuh dewasa dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjalankan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia nama Nabi Yahya bila meninggal dunia. Nabi Zakaria masih hidup. Masya Allah. Nah, ya, ini sekilas saja. Kemudian wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha. Dan juga dia memerintahkan bani Israil, ya, agar juga mereka mengamalkan 5 kalimat tersebut. Jadi Allah memerintahkan Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk juga mengajarkan kepada bani Israil terhadap 5 kalimat. Nah, wa annahu kada an yubqiya biha. Nah, dan bahwasanya hampir-hampir beliau terlambat untuk menyampaikannya. Ya, hampir-hampir Nabi Yahya terlambat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, nanti akan ada alasan. Ya. Faqala lahu Isa alaihi salam. Maka berkatalah Isa kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nah, sekarang kita runut, kok ketemu Nabi Isa lagi ini? Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa hidup dalam satu zaman. Ya, nah, jadi Nabi Yahya ini adalah sepupunya umminya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Zakaria bersaudara dengan Imran. Ya. Abinya atau ayahnya daripada Maryam. Ya. Setelah Imran meninggal dunia, maka bani Israel ketika itu ingin merawat Maryam bintu Imran alaihissalam. Belum sampai harus diuji siapa ini yang bisa merawat, karena Imran adalah seorang tokoh besar bani Israel ketika itu. Maka putrinya ketika itu, ketika Nabi Imran meninggal dunia, Maryam masih dalam kandungan ibunya. Dan semua berebut ingin memelihara Maryam. Bani Israel berebut sampai harus diundi. Dan terpilihlah Nabi Zakaria sebagai wali daripada Maryam bintu Imran. Nah, jadi ini semua bertemu ini. Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam bintu Imran. Kemudian Zakaria melahirkan memiliki seorang anak bernama Yahya, sehingga jadilah sepupu Yahya dan Maryam bintu Imran. Kemudian ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, masih juga bertemu dengan berarti siapa? Pamannya. Ya, Yahya bertemu pamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Gitu ya. Ngerti kan ya? Jadi Nabi Yahya sepupunya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa alaihissalatu wassalam. Nanti Yahya siapa jadi Isa? Paman. Ya. Nah, ini bertemu semua satu zaman. Ya, nah, hikmahnya apa? Allah katakan demikian, hikmahnya agar tidak ada lagi kedustaan antara orang-orang yang mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada hari ini. Demikian pula dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam pada hari ini. Kenapa? Karena Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mewariskan ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, mewariskan ajaran Taurat. Dan ajaran Taurat dan ajaran Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, risalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dua kitab ini sama, yaitu apa yang akan disebutkan nanti. Yaitu apa? Intinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah yang satu. Nah, ya, sehingga ya, kalau kita ingin membantah orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, kita tinggal bawakan hadis ini yang mana kita memiliki sanad yang sahih terhadap hadis ini. Lalu kita pertanyakan, bagi sebutkan sanadnya dari kalian orang-orang Nasrani ketika meyakini bahwa saya ada ilah yang tiga. Sebutkan sanadnya. Ada sanad yang datang dari kami kaum muslimin dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka mengajarkan, mendakwahkan untuk menyembah Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah. Baik, kita lanjutkan barakallahu fiik. Faqala lahu Isa alaihissalam, berkata Isa kepada Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, "Inna Allah ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkannya. Artinya Nabi Isa mengingatkan kembali kepada Nabi Yahya alaihi wassalam bahwasanya engkau pun pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 5 kalimat ini kepada Bani Israil. Ya. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim hampir-hampir Nabi Yahya berat untuk menyampaikan 5 kalimat ini sehingga diingatkan lagi kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا. Dan engkau perintahkan Bani Israel untuk beramal pula dengannya. Dengan kalimat tersebut, 5 kalimat tersebut. فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ. Maka apabila engkau yang menyampaikan kepada mereka, maksudnya apakah engkau yang akan menyampaikan kepada mereka, وَإِمَّا أَنْ آمِرُهُمْ. Atau aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Yahya ini kok berat sekali menyampaikan 5 kalimat ini kepada Bani Israel. Kalau engkau tak mau menyampaikan, biar saya yang sampaikan. Maksudnya demikian. Faqala Yahya. Maka berkatalah Yahya. Kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Yahya alaihissalatu wassalam? Akhsha in sababtani biha an yuksaba bi atau ada. Apa kata Nabi Yahya? Aku takut, aku khawatir jika engkau yang mendahuluiku ya, dengan menyampaikan 5 kalimat tersebut, maka ya, nah aku akan apa? Ditenggelamkan ya, di tempat ini ya, atau dianggap. Maksudnya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nabi Yahya menahan Nabi Isa, jangan, biar aku yang akan menyampaikan. Karena kalau nanti engkau mendahuluiku menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, aku takut Allah mengazabku, menenggelamkanku di tempat ini karena aku tidak, karena aku enggan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyebab Nabi Yahya berpikir, agak sedikit berpikir ketika ingin menyampaikan risalah tersebut karena memang apa? Menghadapi watak Bani Israel yang keras ya. Jadi Nabi Yahya ya, tidak segera menyampaikannya. Namun ketika diingatkan oleh Nabi Isa AS, maka Nabi Yahya segera menahan Nabi Isa. Risalah ini Allah perintahkan kepada suruh sampai aku saja menyampaikan. Aku takut kalau engkau mendahului menyampaikan sedangkan aku diam, Allah akan membinasakan. Apakah Allah akan menenggelamkan di tempat ini, di bumi ini, atau Allah akan apa? Mengazab kubur Allah itu. Fajama'a Yahya an-nasa fi Baitul Maqdis. Maka Nabi Yahya mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Fantara al-masjid, maka penuhlah masjid tersebut. Fata'adu ala syarafi, maka duduklah ya mereka tadi yang diundang oleh Nabi Yahya Bani Israel duduk di tempat-tempat yang tinggi. Ya, ini menggambarkan memang Bani Israel ini orangnya apa ya, gengsinya tinggi. Sehingga terbawa ketika apa? Ketika mereka tahu bahwa ada seorang nabi yang bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau terima. Walaupun itu mereka tahu kebenarannya. Nah, ini digambarkan di antara sifat-sifat Bani Israel. Mereka tidak rela. Ya. Mereka tidak rela, mereka tidak suka kalau ada nabi datang dari bukan Bani Israel. Sehingga mereka tahu, bahkan mereka tahu kebenarannya. Akan ada Nabi setelah Nabi mereka nanti. Tapi Allah jadikan Nabi tersebut bukan datang dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Maka mereka enggan, walaupun mereka tahu kebenarannya. Inilah watak daripada Bani Israel. Nah, fakala, maka Yahya berkata kepada mereka, Inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkanku dengan 5 kalimat, an a'mala bihinna, untuk aku mengamalkannya, wa amurukum an ta'malu bihin, dan aku diperintahkan untuk memerintahkan kalian, yang mana kalian juga mengamalkan 5 kalimat tersebut. Nah, jadi Al-Imam Al-Qayyim sampai di sini, Al-Imam ingin menjelaskan kepada kita, ada 5 hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, dan akan diturunkan diajarkan oleh kepada juga Bani Israel dengan 5 kalimat, yang 5 kalimat ini juga ada di ataupun menjadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak terbedakan tujuan daripada diutusnya Rasul. Tujuan daripada diutusnya Rasul, sebanyak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tujuannya adalah satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita masuk kepada kalimat yang pertama. Nah, awalahunna, kalimat yang pertama adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kepada kesyirikan barakallahu fikum. Fa inna mathala man asyraka billahi syai'an, maka sesungguhnya permisalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kama kadza rajul ishtara 'abdan min khalis malihi bi dhahabin aw waradin. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di sini, risalah-risalah tersebut akan dianalogikan, dipermisalkan terhadap pemahaman yang mudah dipahami oleh manusia. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Permisalannya seperti ini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kama kali rajul ishtara 'abdan, seperti seorang yang membeli budak, min khalis malihi, dengan harta yang murni, yang bersih. Artinya dengan betul harta yang halal, darinya dia berusaha, bersusah payah, berjuang bagaimana caranya bisa membeli budak tersebut. Bisa habis awalakin, apakah juga dengan emas ataupun perak yang dia miliki. Artinya dikumpulkan harta itu, yang sudah dia berusaha keras mendapatkan harta itu, dia bekerja dan semacamnya untuk bisa membeli budak tersebut. Faqala lahu, maka sang tuan berkata kepada budak tersebut, hadhihi dari, ini adalah rumahku, wa hadha amali, ini adalah pekerjaanku. Jadi sedang diajarkan ini budaknya oleh sang tuan, wahai budak, ini rumahku, ini pekerjaanku, fa'mal, maka kerjakanlah, wa addi ilayya, dan tunaikanlah kepadaku. Jadi dia tinggal tahu, ini loh kerjaanku, engkau harus membayar ini, mengurusi itu. Ini rumahku, engkau urusi ini segala macamnya, ini pekerjaanku, engkau bantu pekerjaanku ini, demikian dan demikian. Dan kau menaikkan ini semua untukku karena kau budak. Nah, ya. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidi. Namun yang terjadi, ya. Nah, si budak tadi bekerja, ya. Dan menunaikan pekerjaan tersebut kepada, ya, hasil pekerjaan itu, ya, bukan ditujukan kepada tuannya. Jadi dia bekerja di tempat tuannya, dia menanam menanam lahan ataupun berkebun, ya, segala macamnya, ya, bertani di tempat tuannya, tapi hasilnya diambil dia serahkan kepada, bukan kepada tuannya. Seharusnya kepada siapa? Kepada tuannya. Ini semua karena ini milik tuannya. Dia garap, dia kerjakan, hasilnya kasih, diberikan kepada tuannya. Tapi dia tidak, sang budak itu tidak melakukan hal itu. Sang budak menggarap lahan tuannya, tapi hasilnya dia berikan kepada orang lain. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ. Maka siapa dari kalian yang rida jika, ya, budak ini melakukan hal yang seperti itu? Nah, jadi Imam Al-Qayyim masih membawakan apa? Nasihat daripada Nabi Yahya bin Zakaria kepada Bani Israil. Ya, dengan menyebutkan analogi. Ya. Maka Ibnu Fidil rahimahullah, seperti itulah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kenapa Nabi Yahya bin Zakaria mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membawakan analogi yang cocok, mudah dipahami dan mengerti. Inilah contoh uslub dakwah. Ya, uslub dalam berdakwah. Kalau istilah para ulama adalah taqribul afham. Ya, menjelaskan kepada manusia, memberikan pendekatan pemahaman, ya, kepada mad'unya sehingga dia langsung konek. Kalau hanya mengatakan, ya, jangan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Gimana contohnya? Gimana gambarannya? Nah, sehingga Nabi Yahya bin Zakaria memberikan analogi ataupun permisalan seperti seorang budak yang menggarap budak yang sudah dibeli oleh tuannya, bahkan dia menggarap lahan tuannya, tapi hasilnya diberikan kepada orang lain. Demikianlah ketika seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia diberi, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan jodoh, dia diberikan keturunan, ya, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang diberikan ini dia jadikan, dia manfaatkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Bagaikan seorang budak yang menggarap lahan tuannya dan hasilnya diberikan kepada orang yang lain. Barakallahu fiik. Nah, kemudian lanjutannya adalah wa inna Allaha amarakum bis-shalah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan salat. Ya. Fa idza shalaitum, maka apabila kalian salat, fala taltabitu, maka janganlah kalian menoleh. Maksudnya jangan lihat-lihat ke mana-mana. Fokus salat. Lihat ke tempat sujud. Ya. Lihat ke tempat sujud tidak mesti lehernya tunduk sampai ke bawah. Ya. Yang dimaksud oleh para ulama fikih melihat tempat sujud adalah matanya. Walaupun posisinya lurus seperti ini, tapi matanya tetap melihat tempat sujud. Ya. Nah, walaupun terbawa sedikit tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu seperti ini. Nah, itu tidak diayatnya. Ya. Nah, ya, walaupun kepala yang tegak, tapi matanya yang diarahkan ke tempat sujud. Demikian pula ketika ruku, bukan melihat sesuai dengan arah mata, tapi posisi kepala tetap yang sesuai dengan arah titik di bawah, tapi matanya diarahkan ke tempat sujud, tempat nanti kepala akan bersujud. Ya, nah, ini ada pada pembahasan ketik tentang sholat. Nah, ya, jadi fala taltabitu, jangan kalian menoleh. Kenapa? Fa innallaha yashibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yakun yaltafit. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam salatnya selama hamba itu tidak menoleh ketika salat. Ya. Jadi ketika salat, ya, kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita salatnya dengan tenang, ya, dan fokus penglihatan kita ke tempat sujud, maka seperti itulah Allah sudah memperhatikan. Allah juga melihat kita, barakallahu fiik. Allah juga memandangkan wajahnya di hadapan kita, walaupun kita belum bisa melihat wajah Allah, tapi Allah mengkhabarkan Dia sedang melihat kita. Dia sedang berhadapan dengan wajah kita, barakallahu fiik. Nah, lalu kalau kita menoleh dari sana kemari, lihat ke atas, matanya kemana-mana, tetap Allah juga tidak akan memandang hamba yang seperti ini salatnya. Karena dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Nah. Ya. Jadi seperti kita menghadap, ya, misalnya menghadap pimpinan, ya, ataupun menghadap seorang yang sedang kita ajak bicara. Apakah kita berbicara dengan dia dengan melihat sana kemari sambil ngobrol? Apakah ini sopan? Apakah hal ini sopan? Demikian pula apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sholat, kita tidak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkan matamu ke tempat sujud karena Allah Subhanahu wa taala sedang menghadapi ataupun juga sedang memandang dirimu, barakallahu fiik. Nah. Kemudian wa'amarakum bisiyam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berpuasa dengan puasa. Fa inna mathala dzalika, permisalan berpuasa itu kama tali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Permisalan, ya, orang yang berpuasa itu seperti seorang laki-laki yang dia membawa bungkusan, ya, membawa bungkusan yang di dalam bungkusan tersebut ataupun seorang laki-laki fi isabatin, di dalam kerumunan orang. Seorang laki-laki berada di dalam kerumunan orang yang dia membawa sebuah bungkusan yang di dalam bungkusan itu terdapat minyak wangi yang harumnya sempurna. Ya. Nah, fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu ri'u. Dan semua yang hadir ketika itu, yang ada di sekitar dia itu, merasa heran. Ya, merasa heran. Ada bau yang begitu wanginya yang arahnya dari orang ini. Nah, ya. Nah, sehingga apa yang paling kita lakukan di Allah, ya, dilanjutkan wa inna riha sa'id athyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk. Dan sesungguhnya bau, ya, orang yang berpuasa, yang dimaksudnya bau mulut orang yang berpuasa, athyabu 'inda Allah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, dari wangi wanginya minyak wangi, bau yang minyak wangi, barakallahu fiik. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu di tengah kerumunan orang, dialah yang wangi sendiri. Dialah yang wangi sendiri. Dia yang bagaikan seperti itu keadaan. Permisalannya seperti itu. Nah, ya. Kemudian wa'alaikum bisadaqah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika mithlu rajulin asarahu al-adu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan syariat bersedekah. Maka sesungguhnya permisalan sedekah itu, orang yang bersedekah itu seperti seorang laki-laki yang sedang ditawan oleh musuh. Yang sedang ditawan oleh musuh. Wa awqatu yadayhi na' ila 'unuqihi. Atau fa'awdaku yadihi ila unuqih, maka mereka mengikat tangannya sampai ke lehernya. Ini permisalan orang yang bersedekah seperti seorang laki-laki yang ditawan kemudian diikat sampai ke lehernya sehingga sulit dia untuk terbebaskan. Faqaddamuhu, maka dia diseret, mereka itu menyeret dia ini, laki-laki ini, liyadribu unuqahu, untuk dipenggal lehernya. Ini mau dieksekusi orang ini. Ya, nah. Kemudian faqala, kemudian berkatalah orang yang ditawan ini, laki-laki ini, ada afsadi minkum, aku ingin menebus diriku, ya, dari kalian. Bil qalil wal katsir, dengan yang sedikit dan dengan yang banyak. Faqala nafsahu minhum, maka ya, dia pun menebus jiwanya dari mereka. Ini permisalan orang yang bersedekah. Maksudnya apa? Orang yang bersedekah itu seperti orang yang ditawan, ya, yang dia mau dieksekusi mati, dan dia bisa keluar daripada hukuman mati itu dengan apa? Dengan dia menebus dirinya, dengan membayar sejumlah harta, baik sedikit maupun besar. Maka dia akan dibebaskan. Maka demikianlah kita apabila memiliki harta, ya, pada hakikatnya kita terancam seperti orang yang ditawan. Seperti orang yang ditawan, mau dieksekusi mati. Maka bagaimana selamat? Kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wataala, agar kita terbebaskan dari, ya, naaf, perkara-perkara yang bisa melenyapkan keberkahan daripada harta kita barulah. Nah, ya, ini gambaran analogi yang dibawakan di dalam hadis ini barulah. Nah, kemudian wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk, ya, kalian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna madzal dzalika, maka permisalan orang yang berzikir kepada Allah kama dzal rajulin, seperti seorang laki-laki, kharaja al'aduwa fi nam itrihi sira'an, ya, seperti seorang laki-laki yang dia terlepas, ya, dari musuhnya, ya, dan dia berlari dengan kencangnya, hatta idza ata ala hisbil hasin, sehingga dia sampai kepada benteng yang kokoh, fa akhraja nafsahu minhu, maka dia berlindung dari musuhnya di benteng tersebut, barakallahu fihi, ya, dia berlindung dari mereka, eh, musuhnya di benteng tersebut. Kadzalika al'adu la yahfazu nafsahu min asy-syaitan illa bi dzikrillah ta'ala. Seperti itulah, ya, na'am, seorang hamba yang tidak akan mampu melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, inilah permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mau berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan mudah mengelabuinya, mudah menjebaknya, mudah menipu daya dirinya. Bagaikan seorang yang sudah terlepas, berlari daripada musuh, kemudian dia tidak bersembunyi di benteng. Pasti musuh itu terus akan mengejar dia. Atau dia bersembunyi di balik semak-semak, atau bersembunyi di balik tempat-tempat yang tidak kokoh. Mudah dikuasai lagi oleh musuh. Tapi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti seorang laki-laki yang dia lari dari kejaran musuh, dan dia lari menuju benteng yang kokoh, hisr hasin, yang benteng yang kokoh, yang dia bersembunyi di dalamnya. Itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan bentengi dia dari tipu daya syaitan, dari bisikan syaitan, dari jebakan-jebakan maupun, ya, na'am, sihir yang datang kepada dirinya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, ya, na'am, ya, ini penggalan hadis yang masih ada lanjutannya hadisnya, namun karena ada isya, waktu isya sudah datang, dan qadarullah wa syaa fa'al, ya, kita harus memutuskan kajian ini sampai di sini. Dan semoga nanti selepas bulan Ramadhan kita bisa kembali melanjutkannya, ya, dari pembahasan kitab Al-Wabidu Sayyid min Kalamitul. Jadi kesimpulan dari penggalan, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qaid ini, yaitu Halif Yahya bin Zakaria menjelaskan bahwasannya kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya Nabi Yahya, dan ini sudah diajarkan pula oleh ayatnya Nabi Zakaria. Nah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah disebutkan pula bagaimana permisalan-permisalan terkait tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan selepas Ramadan. ونكتب بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته